الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه إلى يوم الدين أما بعد. Sampai di mana? Ayat berapa? An-nari dzatil wuqud. Tayyib. Pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan makna dari firman Allah Subhanahu wa taala yang keempat, Qutila ashabul ukhdud. Dan telah kita bacakan hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala tentang kisah ashabul ukhdud dan tentang keistiqomahan seorang pemuda yang setelah dia mempelajari kebenaran dari seorang rahib lalu kemudian dia mengamalkannya dan istiqomah di atasnya dan dia mendakwahkannya dengan penuh kesabaran hingga Allah Subhanahu wa taala menampakkan hasil dari dakwah tersebut di mana seluruh penduduk kampung mereka beriman dengan Rabbul Ghulam, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Azza wa Jalla berfirman, Qutila ashabul ukhdud. Qutila di sini maknanya lu'ina wa turida min rahmatillah azza wa jal, telah dilaknat ashabul ukhdud. Yang dimaksud ashabul ukhdud alladzina syaqqu fil ardi syaqqan aziman, mereka yang membuat asyaq, galian di permukaan bumi dengan galian yang dalam. Telah kita sebutkan sebelumnya bahwa al ukhdud galian yang mirip seperti tempat mengalirnya air sungai. Li ta'dibil mu'minin, tujuannya adalah untuk menyiksa kaum mukminin. Setelah digali lalu kemudian dinyalakan kayu bakar dan mereka diperintahkan untuk masuk ke dalam api tersebut jika mereka tidak kembali kepada agama kekufurannya. An-nari dzatil waqud. An-nari ashabul ukhdud, an-nari ay wa awqadun nar asyadidata, yaitu mereka menyalakan api. Makanya mereka disebut ashabul ukhdud dan disebut pula ashabun nari dzatil waqud. Ya, jadi an-nari ini badal dari ukhdud. Yani mereka menyalakan api asyadida yang sangat dahsyat, berkobar-kobar. Dzatil atau dzatul waqud. Ai al-waqud. Nah, yang menyala, yang berkobar-kobar. Idh hum 'alaiha qu'udun. Ai idhum qu'udun, tatkala mereka itu sedang duduk. Alal ukhdud, di atas galian-galian tersebut. Mulazimina, mulazimuna lahu, di mana mereka tetap duduk di atas galian tersebut. Ya, tujuannya adalah untuk melihat kaum mukminin dalam keadaan mereka disiksa dan dilemparkan ke dalam api tersebut. Maka mereka duduk memperhatikan. Ya. Mereka menyangka bahwa mereka akan selamat dari apa yang mereka perbuat itu. Wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhudun. Nah, inilah tujuan mereka, mengapa mereka duduk di situ. Wa hum 'ala ma yaf'alun. Ai wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minin, dan mereka atas apa yang mereka perbuat terhadap kaum mukminin, min tankilin wa ta'dibin hudurun, dari siksaan mereka itu syuhud ay hadir, mereka duduk di situ, menunjukkan kerasnya hati mereka. Masyaallah ikhwan rahimakumullah. Ya. Melihat kaum mukminin disiksa itu dalam keadaan berbangga diri. Nah. Dalam keadaan merasa senang dengan perbuatan itu. Dan mereka tentu akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah. Mengapa mereka melakukan itu? Maka Allah Azza wa Jalla menjelaskan, "Wama naqamu minhum illa ay yu'minu billahi al-azizil hamid." Mengapa kaum mukminin disiksa? Mengapa mereka membuat parit yang besar lalu kemudian menyalakan api di dalamnya lalu kemudian melemparkan kaum mukminin masuk ke dalamnya? Apa yang menyebabkan demikian? Ay wa ma akhaduhum bimithli hadzal iqab asyadid, tidaklah yang menyebabkan mereka menetapkan siksaan yang sangat keras ini, illa an kanu mu'minina billahil aziz alladzi la yughalabu, melainkan karena mereka ini mukminin, jadi karena iman ya ikhwan, mereka disiksa karena keimanan. Iman mereka kepada Allah Azza wa Jalla Al-Aziz alladzi la yughalab. Dan Allah Subhanahu wa taala itu maha perkasa yang tidak akan ada yang mengalahkannya. Namun apa yang dialami oleh kaum mukminin itu adalah cobaan. Cobaan untuk membuktikan keimanan mereka dan keyakinan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan itu bagian dari sunnatullah. Setiap dari kaum mukminin pasti mereka akan merasakan cobaan. Dan cobaan-cobaan manusia itu bertingkat-tingkat sesuai dengan keadaan iman mereka. Semakin tinggi keimanan maka semakin berat pula cobaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Asyaddul bala' al-anbiya thumma al-amthal thumma al-amthal. Yubtala ar-rajul 'ala hasabi dinihi. Cobaan yang paling berat dirasakan adalah para nabi. Kemudian yang semisal mereka, kemudian yang semisal mereka. Itu sudah menjadi ketetapan dari Allah untuk melihat siapa di antara hamba-hambanya yang istiqamah. Ini cobaan yang berat ya kawan, dilemparkan ke dalam api. Nah, namun mereka karena kesabaran mereka dan Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui bahwa mereka adalah orang-orang yang as-sabat ala dinihim, kokoh di atas agamanya, dan mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang menyebabkan mereka disiksa adalah al-iman. Ayyu'minu billahi al-aziz al-hamid fi aqwalihi wa af'alihi wa awsafihi. Allah Azza wa Jalla yang al-hamid, Allah yang maha terpuji pada ucapannya, perbuatan-perbuatannya, sifat-sifatnya. Alladzi lahu mulkus samawati wal ard wa huwa subhanahu ala kulli syai'in syahid la yakhfa alaihi syai'un. Dialah yang menguasai seluruh langit dan bumi, dan dialah Allah Subhanahu wa taala maha menyaksikan atas segala sesuatu, termasuk apa yang mereka perbuat, apa yang mereka lakukan terhadap kaum mukminin. La yakhfa alaihi syai'un, tidak ada satupun yang tersamarkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang mukmin itu bersabar, ma'asyiral ikhwan rahimakumullah, mereka akan mendapatkan balasan yang terbaik. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Dan yakin bahwa setiap kezaliman yang terjadi di muka bumi pasti akan ada balasannya dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti ada balasannya. Sekecil apapun dari perbuatan kezaliman. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat zalim. Dan setiap dari kezaliman itu akan ada balasannya pada yaumul qiyamah. Oleh karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keadaan sebagian manusia yang muflis. Atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Para sahabat mengatakan al muflisu fina man la dirham lahu wala mata'. Orang yang bangkrut menurut kami yang tidak punya harta, tidak punya dirham, tidak punya perhiasan. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al muflisu man yati yaumul qiyamati bi salatin wa zakatin wa siyam thumma yati wa qad daraba hadha wa safakana ma hadha. Naam. فيؤتى هذا من حسناته وهذا من حسناته حتى إذا فنيت حسناته نعم أخذت من سيئاتهم فتطرح عليه ثم يطرح في النار. Orang yang bangkrut yang datang pada hari kiamat, mereka membawa pahala salat, zakat, siam, pahala amal saleh. Ternyata di dunia dia pernah berbuat zalim, dia pernah menumpahkan darah fulan, memukul si fulan, mencemarkan kehormatan si fulan. Akhirnya kebaikan-kebaikannya itu dibagi-bagikan kepada orang-orang yang pernah dizaliminya, hingga habislah kebaikannya sementara masih ada yang belum terbalaskan. Maka kejahatan-kejahatan orang yang dizalimi tersebut ditimpakan kepadanya, maka dilemparkanlah dia ke dalam neraka dalam keadaan dia sudah tidak lagi punya kebaikan. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, itulah ikhlas yang sebenarnya. Maka tidak ada satupun ya ikhwan yang selamat dari seseorang yang berbuat kezaliman lalu kemudian tidak ada balasan. Tidak satupun yang selamat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sampai pada ayat yang ke-9. طيب نكتفي بهذا وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين تفضلوا حفظكم الله.